Mitra bisnis, Wakil Gubernur DKI Ahok menilai bosnya Jokowi masih baik hati dengan masih memberikan posisi untuk pejabat yang diganti karena kinerjanya yang memble. Seperti kita ketahui, Jokowi dan Ahok telah merotasi 20 jabatan selevel kepala dinas, wali kota, dan kepala bagian dalam rangka menempatkan orang yang lebih kompeten. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik Ikrar Nusa Bakti. Pak Ikrar, apa komentar Anda soal ini? Ya, kalau kita lihat dari persoalan yang ada di DKI Jakarta ya, atau di pemerintahan DKI Jakarta ya, memang sedang terjadi satu mutasi besar-besaran ya, atau perpindahan posisi dari satu jabatan ke jabatan yang lain ya. Ada posisinya tadinya enak menjadi tidak enak, ada yang posisinya tadinya tidak enak menjadi enak ya. Yang terus terang yang kita harapkan memang mudah-mudahan ini benar-benar didasari oleh satu kepentingan untuk memajukan Jakarta dan tidak diembel-embeli oleh kepentingan-kepentingan politik seperti yang dituduhkan oleh birokrat yang tersingkir di Jakarta itu ya. Dan saya mungkin juga sepakat dengan Ahok ya, bahwa masih mending mereka yang diganti itu tidak 100% dicopot, tapi masih diberikan tempat ataupun jabatan di posisi lain ya, walaupun memang mungkin kategori jabatan itu dalam tanda kutip kering ya. Anda juga tahu bahwa jabatan itu tentunya mengandung unsur tunjangan jabatan juga ya, termasuk juga tunjangan kinerja. Jadi mereka yang tersingkir itu tidak 100% kemudian kehilangan kenyamanan yang selama ini mereka dapatkan sebagai seorang pejabat ya. Di sini Ahok juga mengancam, jika pejabat baru yang dipilihnya masih lambat mengurusi persoalan Jakarta, maka pencopotan tanpa jabatan adalah jawabannya. Bagaimana Anda melihatnya, Pak? Bukan tidak mungkin. Dan itu kan juga Jokowi juga sudah menyatakan kan bahwa semua jabatan itu kan tidak otomatis berlangsung untuk 2 tahun ataupun 4 tahun masa jabatan. Semuanya kan juga masih ya semacam di try and error ya dalam 6 bulan pertama. Jadi dalam 1 semester itu mereka juga akan dilihat ya apakah kemudian mereka benar-benar mampu menjalankan tugas-tugasnya jauh lebih baik ya atau lebih gesit. Kemudian juga mungkin juga apa namanya itu mereka juga akan dilihat juga ya apakah kemudian mereka juga berposisi sebagai pelayan masyarakat atau masih berposisi sebagai pejabat yang harus dilayani oleh masyarakat. Jadi etos kerja semacam ini yang sebetulnya ingin ditanamkan oleh Jokowi Ahok dalam pemerintahan 5 tahun pertama ini gitu. Tapi Pak, kita juga mendengar kabar terkait rotasi ini akan ada boikot terhadap gubernur dan wakil gubernur kita. Bagaimana Bapak melihatnya? Ya, sakit hati udah pasti ya. Yang misalnya menikmati posisi jabatan itu udah pasti menikmati satu posisi yang nyaman ya. Apalagi di DKI Jakarta ya. Yang Anda tahu APBD-nya tertinggi di seluruh Indonesia gitu kan. Dan kemudian Anda juga tahu bahwa menjadi pejabat itu kan seperti orang yang kemudian punya kekuasaan, kemudian dihormati dan sebagainya itu yang kemudian menyebabkan ketika seseorang itu kehilangan jabatan itu yang kemudian muncul apa yang disebut dengan post power syndrome ya atau sindrom pasca kekuasaan. Ini yang terjadi. Dan kalau kemudian tadi Anda katakan bahwa bagaimana kalau ini kemudian menimbulkan boikot di birokrasi daerah di Jakarta ya, menurut saya hal itu mungkin sulit untuk terjadi, apalagi ada jangan lupa ya bahwa semua orang yang menjadi pegawai negeri di DKI Jakarta tentunya menginginkan suatu saat akan menduduki jabatan-jabatan tertentu di birokrasi daerah ya, dan impian itu tentunya tidak akan hilang. Nah, yang jadi persoalan adalah apakah untuk meraih impian itu atau kemudian nanti menjalankan posisi jabatan yang baru mereka terima itu kemudian benar-benar mereka dapatkan dan mereka jalankan secara baik atau tidak ya. Kalau Anda takut untuk kemudian membuat satu visi yang maju untuk Jakarta dan Anda nggak berbuat apa-apa, itu sama juga Anda tidak melakukan perubahan di kota yang buat saya sangat didambakan oleh seluruh warga Jakarta dan juga seluruh warga Indonesia. Demikian pakar politik Ikrar Nusa Bakti. Saya Mandariska.